tapi kita jadikan makan di tempat biasa yang dulu. Aku udah reservasi sama aku ada sesuatu buat kamu. Pasti kamu suka deh. Kalau kita ganti besok aja gimana? Gak apa-apa ya? Ya udah deh, gak apa-apa. Nanti aku pindahin aja jadwalnya. Janji loh besok ya. Kamu udah mak? Nanti aku telepon lagi ya. Ini ada meeting nih. Ya, dadah. Yang? Entahkah prasangka atau memang benar firasat, ku bawa dirimu telah berubah. Senyummu berbeda. Dan benar saja, ada hati lain yang kau jaga. Seakan-akan ku tak bisa membaca. Kau buat seperti tak ada yang terluka. Lakukanlah semaumu sampai kau lelah menyakitiku. Sebisaku takkan mengusikmu. Ku akan mencoba mengerti dirimu. Dan benar saja, ada hati lain yang kau jaga. Seakan-akan ku tak bisa membaca. Kau buat seperti tak ada yang terluka. Lakukanlah semaumu sampai kau lelah menyakitiku. Sebisaku takkan mengusikmu. Ku akan mencoba mengerti dirimu. Andaikan kau tahu rasa sayangku. Coba mengerti.